yang hitam apanya? Apanya sih? Rambut hitam sama hidung maju. Emang. Hidung aduh manisnya. Lama dipandang, awas kaki kesandung. Apakah pelayar pantang dayungnya? Sekuli didikan rekan punya pacar.